mata yang sombong, lidah yang berdusta, langkah kaki yang mengarah pada kejahatan, menumpahkan darah, membual dalam kebohongan, menjungkirbalikkan tatanan yang semestinya. Perlu Anda lakukan? Ya, lakukanlah semuanya. Sombonglah, berdustalah, lakukanlah semuanya. Tumpahkan darah, rancang jalan kejahatan. Lakukanlah semuanya, bahkan dengan cepat, supaya cepat pula kehancuranmu tiba. Jadi, kalau mau hancur, kerjakan. Tapi kalau kau tidak ingin hancur, hanyalah kebodohan yang membuat kau melakukan. Karena itu, tanyalah dirimu. Amsal menggugat kita. Apakah kau ingin kehidupan? Kalau iya, mengapa kau ada di situ? Apakah kau ingin kedamaian, kenyamanan? Kalau iya, mengapa kau tidak melawannya? Hidup harus membuat pilihan, dan pilihan harus dibuat dengan jitu. Benar dan jangan salah, supaya ada pengharapan akan kehidupan atau kehancuran akan segera tiba. Musuhilah mata yang sombong, tahanlah lidah yang berdusta, hentikan kaki yang melangkah di jalan kejahatan, supaya engkau jangan hancur di kehidupan. Tapi lakukan itu dengan segera dan pertahankan. Jangan berhenti atau bahkan melambat, supaya cepat kehancuran tiba di kehidupanmu. Kalau memang iya, maka pastikanlah engkau orang terbodoh di hidup ini. Semoga Anda dan saya tidak di sana.